الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-169 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, kemudian datang generasi setelahnya yang lebih buruk, lebih jelek dari generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya masih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala minhumus salihun wa minhum duna dzalik, di antara mereka masih ada orang yang saleh tapi ada juga yang tidak saleh. Tapi generasi berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, yakni datang generasi yang lebih buruk. Warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mewarisi kitab Taurat dari pendahulu mereka. Ternyata mereka sekedar mewarisinya dan mengaku bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi, kitabnya mereka At-Taurat, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka meninggalkan At-Taurat, tidak menjalankannya. Mereka menukarnya dengan kehidupan dunia, dikatakan oleh para ulama karena seraka dan tamaknya mereka dengan kehidupan dunia. Mereka rela mengganti agama mereka, yang meninggalkan agama mereka, tidak menjalankannya, tidak mengamalkannya, sekedar pengakuan belaka bahwa mereka adalah orang Yahudi, mereka adalah pengikut Musa, mereka pemegang kitab At-Taurat, tapi pengamalannya tidak ada. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, berbagai macam, baik yang dihalalkan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sengaja-sengaja melanggarnya dalam kondisi mereka sangat tahu, dalam keadaan mereka mengatakan sayughfaru lana, Allah akan mengampuni kita. Ini yang ada dalam benak mereka, angan-angan mereka bahwa mereka akan diampuni apapun dan bagaimanapun mereka. Subhanallah. Wa ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka senantiasa mengatakan Allah akan mengampuni kita, Allah akan mengampuni kita. Tapi begitu datang perkara yang baru, barakallahu fikum, dalam urusan dunia, dalam urusan harta, sesedikit apapun mereka berani menjual agama mereka untuk mendapatkannya. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini bahwa di zaman dahulu ketika ada tokoh-tokoh mereka menjual agama untuk kehidupan dunia, masih ada yang protes. Begitu tokoh-tokohnya meninggal dunia atau digantikan, yang dulunya protes juga tetap melakukan hal yang sama. Berlaku curang, mengambil riswah, yakni sogokan. La haula wa la illa billah. Wa ya'tihim 'aradun mithlu ya'khudhu. Allah mengingatkan mereka, alam ya'khudh, alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitab. Tidakkah mereka telah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan berpegang teguh dengan At-Taurat ini? Baik. Subhanallah. Tidakkah mereka sebelumnya sudah diambil perjanjiannya bahwa mereka akan menjalankan Taurat dan kemuliaan untuk mereka dengan menjalankannya? Alam yu'khadha 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illa al-haq. Bahwa mereka tidak akan mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Wada rasuma fihi, dan mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya. Wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Di sini adalah janji busyra dan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang kekal abadi penuh dengan kenikmatan lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Baik. Senikmat apapun orang, barakallahu fikum, dada bandingannya ketimbang kenikmatan ukhrawiyah. Kenikmatan ukhrawiyah tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jadi, kenikmatan yang didapatkan di dunia ini kenikmatan yang bercampur dengan kepenatan. Jadi, yani lelah orang. Subhanallah. Kenikmatannya bercampur dengan kekeruhan. Keruh. Tidak jernih, tidak murni. Baik, apa yang bisa dilakukan oleh orang? Baik. Untuk mendapatkan kenikmatan mereka harus kerja keras. Dan begitu menikmatinya pun bukan murni. Baik, kenikmatan. Berapa yang dia bisa makan? Sebagai contoh misalnya, makan dia. Berapa yang bisa dia makan? Begitu dia paksa dirinya untuk makan, terus makan, maka akan terbebani dia dengan makanan itu. Subhanallah. Terbatas yang bisa dia makan, yang bisa dia konsumsi. Begitu sedikit saja dia paksa dari kebutuhannya, dia akan tersiksa dengan makanan itu. Kekenyangan dia. Dan kekenyangan adalah kondisi yang sangat tidak mengenakkan. Maka itu yang dikatakan barakallahu bikum tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan barakallahu bikum kehidupan akhirat. Wad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Di mana akal kalian mengganti kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia yang kenikmatannya sangat terbatas, sangat sedikit. Masya Allah. Walladzina yumassikuna bilkitabi wa aqamus shalah inna la nudzi'u ajral muslihin. Dan ada pun orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab At-Taurat, beramal dengannya, menjalankan hukum-hukumnya, meyakini keyakinan-keyakinan yang harus diyakini, dan menjaga solat-solat, yakni menunaikannya sebagaimana yang dituntunkan. Waqamus shalah inna la nudzi'u ajral muslihin. Sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang saleh. Barakallahu bikum. Semua apa yang mereka lakukan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan kemuliaan. Ini janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang Yahudinya ketika mereka menjalankan agama Yahudi di zaman itu, di waktu itu, maka mereka mendapatkan janji ini. Demikian juga orang-orang Nasara di zamannya, di waktunya, ketika mereka menjalankan Al-Injil dengan sebenarnya, maka mereka lah yang akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan di sisi Allah di waktunya. Barakallahu fiik. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada lagi yang bisa diterima amalannya kecuali dia sebagai seorang muslim, menganut agama Islam, berlaku ikhlas dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali orang-orang Yahudi. Wa idh nataqna al-jabal fawqahum ka'annahu dhullah. Ketika mereka diperintahkan untuk memegang teguh, khudu ma'atainakum biquwah, ambil Taurat ini, pegang erat-erat, jalankan dengan baik. Mereka mengatakan, wallahi ya Musa, kami tidak akan mau mengatakan iya kecuali engkau memperlihatkan dulu apa yang ada di dalamnya dari hukum-hukum. Kalau mudah-mudah iya, kami iyakan. Kalau enggak mau. Baik. Kau sampaikan kepada kami yang cocok. Kalau cocok dengan kami, maka kami melakukannya, menerimanya. Kalau enggak. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu murka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung di atas mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idna taqbanal jabala fawqahum ka'annahu dhullah." Ingatkan mereka wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi yang ada di zamanmu tentang nenek moyang mereka dahulu kala ketika mereka diperintah untuk memegang Taurat. Mereka enggan, tidak mau tawar-menawar dengan Musa alaihissalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung di atas mereka sama seperti awan. Gunung diangkat sama seperti awan. Ka'annahu dhullah, sama seperti awan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, mereka pun yakin bahwa nih salah sedikit ini akan menimpa kita, sehingga mereka sujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pipi kirinya melengket di tanah. Tapi sambil matanya mendelik ke atas, menengok ke gunung, jangan-jangan mau jatuh ini. Barakallahu fikum. Sampai demikian model sujudnya mereka sampai sekarang ini. Model sujudnya orang-orang Yahudi. Mereka yakini model sujud seperti inilah model sujud yang dengannya diangkat adab dari mereka. Tidak jadi. Barakallahu fikum. Wa idza taqna al-jabal fawqahum ka'anna hudullah wa dhannu annahu waqi'un khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang erat-erat Taurat ini, jalankan. Kalau enggak mau kalian terima, maka gunung ini akan menimpa kalian. Baik. Jalankan, agungkan, muliakan. Baik. Kuduma atainakum biquwwah wa dhkuru ma fihi, pelajari. Baik, ingat apa yang ada di dalamnya dari perjanjian-perjanjian, perintah, larangan. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sampai sedemikian barakallahu fikum. Baik. Kalau enggak, ya mereka tetap tawar-menawar. Kalau cocok, mereka terima. Kalau enggak. Kalau berat, mereka enggak mau terima. Kalau ringan, mereka baru mau terima. Enggak, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan mereka untuk menjalankannya. Barakallahu fiikum. Walillahil hamd, di umat ini syariatnya sangat memudahkan. Syariat Islam ini syariat yang sangat memudahkan. Beban-beban berat yang ada dahulu kala di umat-umat terdahulu itu sudah ditiadakan di umat ini. Beban. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun," sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Barakallahu fikum. Sangat mudah. Bukan sesuatu yang berat. Dan memang Allah telah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam agama ini. Begitu Anda tidak mampu, Allah memberikan keringanan. Silakan puasa. Begitu Anda sakit, begitu Anda melakukan perjalanan, Anda tidak mampu melakukan puasa, silakan berbuka. Anda lakukan di waktu-waktu yang lain. Anda diperintah untuk melakukan sholat sambil berdiri. Tidak mampu berdiri, silakan duduk. Juga tidak mampu duduk, silahkan berbaring. Masya Allah. Anda diperintahkan, diwajibkan naik haji. Anda tidak mampu, kewajiban itu gugur dari Anda. Anda diperintahkan keluarkan zakat. Begitu Anda memiliki harta, belum cukup nisab untuk dikeluarkan harta zakatnya, Anda tidak berkewajiban mengeluarkannya. Begitu banyak kemudahan-kemudahan di dalam syariat kita ini. Anda disuruh wudu sebelum melakukan sholat, tak mampu melakukan wudu karena tidak air atau karena sakit, tidak mampu memanfaatkan air, silakan tayamum. Anda tidak bisa tayamum dan juga tidak bisa wudu karena kondisi dan keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk itu, sholat dalam kondisi seperti itu. La yukallimullahu nafsan illa usaha. Begitu banyak keringanan-keringanan dalam syariat kita ini. Sahih. Baik. Dan begitu banyak jalan-jalan kebaikan. Begitu banyak jalan-jalan kebaikan. Begitu amal soleh terbuka untuk siapa. Anda tidak mampu untuk tekun di bidang ini. Bidang yang lain Anda bisa dan mampu. Barakallahu alaikum. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang yang diberi ilmu, silakan Anda beribadah dengan menyebarkan ilmu. Anda memiliki harta, silakan Anda beribadah dengan berbagi-bagi harta. Anda memiliki kemampuan apapun, silakan. Anda bisa banyak melakukan puasa, banyak melakukan sholat, banyak melakukan zikir, banyak melakukan qiraat Quran, banyak jalan-jalan kebaikan. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, babu kasrati turuqil khair, bab begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam syariat kita ini. Baik. Banyak. Tinggal kita melihat apa yang barakallahu fikum yang mudah untuk kita melakukannya, gampang untuk kita terus melakukannya barakallahu fikum. Ini tiga ayat ini. Baik, intinya adalah kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada ketika kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak menyia-nyiakan usaha upaya kita dan Allah akan membalasi dan mengganjarinya, dan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa daripada kehidupan dunianya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita turun kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.